Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Siapa yang baca? Atau siapa yang store bait? Wahtafil lil fiqhi fid dini wala tashtagil anhu bimalin wa khawal. Baca dua. Santa. Siapa lagi Mister? Gampang loh, pendek gitu kok. Ini. Siapa lagi? Ayo Haidar. Ayo. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum. Siapa yang baca ini? Dua baca atau Zakaria atau Haidar terserah. Atau dibagi. Atau diborong. Atau bareng. Ayo Dua baca. Mustaghilina. Enggak, bukan tasdid. Mustaghilina. Ala. Apa artinya? Mendahulukan ilmu daripada kekuatan mereka. Ala. Kutihim. Kut itu makanan pokok. Wali. Ayo. Bacanya gimana itu? Birsalil wali lahum. Terus? Terus? Apa irabnya? Ayo Jack, gimana bacanya? Bito'ami isri atau isru. Ayo gimana bacanya? Dar. Itu Ami Isrin. Beres. Man, mana man? Isru, apa irupnya isru? Kita ada muakhir. Mana khabarnya? Khabaris? Bita'ami isri ru'ya. Siapa mana lagi? Bih Pak Dadi. Bih lagi macam ni? Apa isra irapnya? Dorof ahsanta. Barakallahu fik. Bita'amin isra ru'ya. Ayo lanjut. Bito amin. Apa irabnya adra? Apa irabnya Muhammadina? Mana fa'ilnya adroka? Takdiru huwa kembali ke? Bahwasannya salah seorang berkata kepada dia, dia adrikil Muhammadina. Bacanya itu adrik fi'il amr. Adrikil Muhammadina. Taib, ucapannya Syekh Yahya masih sulit ya dibaca ya. Taib. Kita belajar lagi insyaallah biar nambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala. Anak-anak perhatikan. Karena pelajaran lamiah ini juga untuk anak-anak, ya. Fal fiqhu fid dini yahtaju ila juhdin minka. Masih tentang baitnya Imam Ibnul Wardi, nasihat agar seseorang mengedepankan, memperhatikan dan menomorsatukan urusan fikih fiddin. Bagaimana caranya biar dia bisa menjadi faham tentang ilmu agama. Jadi ini harus kita tanamkan. Anak-anak juga ditanamkan agar bagaimana caranya biar menjadi faham tentang ilmu agama, bisa mengamalkan dan juga mendakwahkannya. Bagaimana caranya supaya seseorang menjadi faqih, faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Fal fiqhu fid dini, maka faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yahtaju ila juhdin minka, ini butuh perjuangan darimu. Qala Az-Zuhri, berkata Al-Imam Az-Zuhri Abu Bakar Muhammad ibn Muslim. Al-Imam Az-Zuhri Abu Bakar Muhammad ibn Muslim, dikenal dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri, berkata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, man a'tal ilma kullahu a'tahul ilmu ba'da. Barang siapa yang memberikan, mempersembahkan kepada ilmu, memberikan kepada ilmu seluruh apa yang ia miliki, maka ilmu itu akan memberinya sebagian. Wa man a'tal ilma ba'dahu la yu'tihi syai'a. Dan barang siapa yang setengah-setengah, dia hanya memberikan perjuangan untuk menuntut ilmu itu hanya sebagian dari apa yang ia miliki, maka ilmu enggak akan memberinya apapun. Maka ilmu tidak akan memberinya apapun. Jadi ini ikhwan, butuh perjuangan, butuh capek, butuh melarat, butuh sampai nangis-nangis. Dulu saya ketika hafalan sama teman-teman di Madura sampai nangis-nangis. Kehafal sampai nangis. Diploro mbek gurune. Diploro dijarno sampai apal. Sampai nangis. Nangis gak ono sing nulungi. Sapa sing nulungi? Ado teko bapak, teko ibu. Maka untuk menghasilkan ilmu itu butuh juhd, butuh usaha, butuh perjuangan. Butuh berdarah-darah. Butuh capek. Butuh berkorban untuk ilmu. Karena Al-Imam Az-Zuhri berkata, barang siapa yang memberikan ilmu seluruh apa yang ia miliki, ilmu hanya akan memberinya sedikit. Sedikit ini biktibar dari seluruh ilmu. Sedikit, sebagian, ini adalah apabila dibandingkan dengan seluruh ilmu. Karena ilmu itu luas. Karena ilmu itu luas, jadi dia akan mendapatkan sebagian saja. Wa illa, seseorang kalau berusaha menghabiskan waktunya untuk belajar, dia akan dapat banyak. Insya Allah tetap akan dapat banyak. Tapi dikatakan sebagian ini adalah biktibar atau dibandingkan dengan keseluruhan ilmu. Keseluruhan ilmu enggak ada yang menjangkau kalau enggak Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Sedikit saja. Sepintar apapun manusia di dunia ini, ilmunya itu sedikit dibanding dengan hakikat ilmu yang begitu luas, yang tidaklah menguasainya, tidaklah mencakupnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man aqbal ilma ba'dahu la yutihi syai'a, dan barang siapa yang memberikan ilmu itu, dan barang siapa memberikan ilmu itu sebagiannya, maka ilmu itu enggak akan memberinya apapun. Jadi yang setengah-setengah berkorbannya itu enggak serius, belajarnya enggak serius, enggak dapat. Perhatikan ini. Barang siapa yang belajarnya enggak serius, enggak dapat ilmu. Perhatikan anak-anak, barang siapa yang belajarnya itu enggak serius, enggak dapat ilmu. Ya dapat ilmu tapi kan enggak terkumpul. Tercecer. Enggak terhimpun. Tersangkut di mana-mana. Ini kalau setengah-setengah, bagaimana yang tidak sama sekali? Bagaimana seorang yang sengaja berpaling? Kebanyakan kaum muslimin, awamun nas, juhalun nas, mereka berpaling, tidak mau belajar, tidak mau menimba ilmu, tidak mau menghadiri majelis ta'lim. Maka ilmu gak akan datang kepadanya sedikit pun. Karena itu, ini adalah nasihat dari seseorang yang telah kita lihat hasilnya. Seorang alim, Syekh Yahya hafizahullah ta'ala, seorang alim, seorang jahbid, seorang nihrir, nahsibuhu kadhalik wallahu hasibuh, wala nuzaki alallahi ahada. Waqra' kisatal muhammadin, dan bacalah kisahnya muhammadin. Jamak dari Muhammad, jamak mudzakkar salimnya adalah Muhammaduna. Dan di sini dalam keadaan majrur, karena mudhaf ilaih maka pakai ya Muhammadina. Ibni Nasrin, Muhammad yang pertama, Muhammad ibnu Nasr al-Imam al-Marwazi, Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi. Yang kedua, Ibnu Abi Hatim, ini nampaknya salah. Wallahu a'lam ikhwan, ini nampaknya salah. Karena yang masyhur kisah empat Muhammad ini adalah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dan Muhammad ibn Harun ar-Ruwiyani. Ini gantinya Ibnu Abi Hatim, ini Muhammad bin Harun yang benar. Wallahu a'lam, entah syekhnya atau penulisnya yang keliru atau tukang tafriknya. Yang jelas dirujuk kepada kisah ini yang benar adalah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dan juga Muhammad bin Harun ar-Ruwiyani. Muhammad ibn Harun ar-Ruwiyani. Kenapa? Karena Ibnu Abi Hatim namanya enggak Muhammad. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim namanya Abdurrahman. Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, Abu Hatim namanya seperti namanya Imam Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris. Abu Hatim, Ar-Razi namanya sama persis dengan namanya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Muhammad ibnu Idris. Anaknya Abu Hatim namanya Abdurrahman. Jadi insyaallah ini adalah keliru. Yang benar dalam beberapa kisah gantinya Ibnu Abi Hatim adalah Muhammad ibnu Harun Ar-Ruwiyani wa Ibnu Jarir, dan juga yang ketiga adalah Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari masyhur. Muhammad ibnu Jarir At-Tabari yang memiliki tafsir At-Tabari. Dan yang keempat adalah Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah, dikenal dengan ibnu Khuzaimah. Namanya Muhammad ibnu Ishaq, bukan Muhammad ibnu Khuzaimah, bukan. Khuzaimah itu kakeknya. Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah yang terkenal dengan Al-Imam ibnu Khuzaimah. Empat imam ini, mereka secara kebetulan belajar bareng, lungo, safar, belajar tolabul ilmi bareng. Empat imam ini, Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi, kemudian Muhammad ibnu Harun ar-Ruwiyani, kemudian Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah, dan Muhammad ibnu Jarir at-Tabari. Empat orang ini lunga bareng, belajar bareng, wena epol, belajar bareng, belajar safar, safar untuk belajar bareng, sehingga mereka kehabisan bekal. Duit gak ono, segoyos gak ono, panganan gak ono, mangan apa terusan. Sementara mereka dalam perjalanan, sementara mereka dalam perjalanan untuk belajar, untuk menimba ilmu hadis, terus piye terusan, duit entek, tapi piye sampean. Maka mereka pun kebingungan, karena kut mereka habis. Sehingga mereka pun membuat qur'ah, undian, diundi. Sopo sing metu jengene, dhe'e sing usaha ngilek duit. Diundi. Tulis jengene Muhammad, Muhammad, Muhammad KP, Muhammad bin Nasr, Muhammad bin Ishaq, dikocok. Keluar namanya Muhammad ibnu Khuzaimah. Akhirnya ibnu Khuzaimah yang disuruh untuk berusaha. Mbah carane piye pokoke ngilek panganan. Piye dhewek iki? Gak ana panganan iki. Sampai dikisahkan mereka memakan bangkai gara-gara gak ada makanan. Di tengah padang pasir, di tengah di negerinya orang. Terlihat ini adalah iffah. Gak jaluk-jaluk, gak minta-minta. Tapi mereka memilih untuk lapar, menahan lapar, tidak meminta-minta. Sehingga ibnu Khuzaimah di keluar namanya, kamu giliranmu untuk mencari makan. Mbok piye carane pokoke gilean mangan. Iki wis lesu kabeh iki. Wis pirang-pirang dino gak mangan iki. Akhirnya ibnu Khuzaimah salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas ibnu Khuzaimah masih salat, akhirnya ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Sapa iki? Utusannya raja. Membawa uang. Masing-masing dikasih 50 ribu dinar. 50 ribu dirham atau dinar pokoknya. Tanya, mana Muhammad ibnu Nasr? Oh itu. Mana Muhammad ibnu Harun? Oh itu. Mana Muhammad ibnu Jarir? Oh itu. Dikei sitok-sitok entui, seketewunan. Dapat dana. Mana Muhammad ibnu Huzaimah? Oh itu orangnya masih sholat. Lah kok kamu kok tahu? Kita adalah para Muhammad. Kami katanya diutus oleh seorang, oleh wali pemimpin Mesir pada saat itu di Mesir. Gara-gara wali tadi bermimpi, tidur siang sebentar bermimpi. Katanya dalam mimpi tersebut disuruh bilang, sana ada empat Muhammad sedang kelaparan, sana adrik, susul mereka dan kasih uang. Dalam mimpi tersebut gitu. Akhirnya wali menyuruh bawahannya untuk mencari siapa yang namanya Muhammadin. Siapa yang namanya Muhammad ini berkumpul sampai jamaah ini siapa? Itu. Lihat baca ini. Wa qisatal Muhammadina Ibni Nasr wa Ibni Harun yang benar wallah alam. Wa Ibni Jarir wa Ibni Khuzaimah. Haula'i kaifa kanu mustaghilina bil ilm. Mereka itu Bagaimana dahulu mereka itu sibuk menyibukkan diri dengan ilmu dalam perjalanan belajar, hatta qaddamuhu ala kutim, sampai mendahulukan ilmu daripada makanan pokok mereka. Sekandis-sekak duwe panganan ya wis, sing penting piye carane gak berhenti belajar. Wa ma hasala lahum minal ju', dan apa yang terjadi pada mereka dari kelaparan. Hatta farajallahu anhum, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada mereka. Bi irsalil wali lahum, dengan mengutusnya seorang wali, seorang pemimpin kepada mereka. Bi ta'amin, dengan makanan. Dalam kisah yang lain dikasih uang. Dalam riwayat yang lain dibawakan makanan. Isra, ini adalah dhorof zaman, setelah atau bekas setelah. Ru'ya, isra ru'ya mudhaf ilaih. Ra'aha jumlah fi'il fa'il sebagai na'at. Setelah mimpi yang dilihat oleh seorang pemimpin tadi. An-nawahi dan yakulu lahu, bahwasanya dalam mimpi tersebut ada seorang yang datang berkata kepada seorang raja tadi, adrikil Muhammadin, sana cari yang namanya Muhammadin, karena mereka sedang kelaparan. Dikisahkan ini adalah mimpi pada tidur siang. Dikatakan kalau tidur siang, kalau mimpi itu biasanya mimpinya itu benar. Makanya kalau mimpi jelek, jangan ceritakan kecuali kepada orang yang mencintaimu. Karena bisa jadi kalau ditafsirkan jelek, bisa jadi terjadi. Mimpi itu kalau ditafsirkan, dikhawatirkan akan terjadi. Itu ada beberapa syaratnya mimpi itu, mimpinya jelas, terus enggak ceritanya itu enggak ruwet. Kalau mimpi tapi ceritanya ruwet, mari di Jakarta kok tiba-tiba di Saudi, mari di Inggris, itu berarti enggak ana maknane nek iku mimpi iku. Mimpi yang benar itu mimpine iku saitik tapi jelas. Kejadiannya jelas sekali. Itu mimpi yang bisa diambil sebagai ibrah. Meski demikian ya ikhwan, walaupun mimpi baik atau mimpi jelek, seorang hendaknya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu takut dengan mimpi, karena seorang mukmin kewajibannya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah bagaimana perjuangan mereka dalam belajar. Sampai enggak ada makanan pun enggak apa-apa. Kalau orang zaman sekarang, kalau enggak ada, jangankan enggak ada makanan, uangnya habis saja sudah bingung ya ikhwan. Kalau enggak ada uang, ini bingung. Wa illa para salaf dahulu, mereka tawakalnya kuat. Dan benar ya kawan, kalau kita mengutamakan tawakal, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan pertolongannya. Walaupun kadang muwepet pisan wis cowah wis. Masyaallah karek saiting kas. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datang dengan bantuannya, dengan pertolongannya. Semua itu untuk apa? Agar seorang hamba lebih bergembira. Kalau setiap kemauan kita Allah Subhanahu wa taala menuruti di awal kali, lah terus piye terusan? Enak wae terusan. Tapi ini apa nyerempet, wis mepet ngenuku, maka itu akan memberikan kegembiraan tersendiri. Wa in kanu min qabli ayunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Itu ya ikhwan. Jadi syahidnya adalah mereka belajar dan memperjuangkan, mengutamakan, yahtafilun, mendahulukan ilmu dari segala sesuatu. Dalam kisah ini ada beberapa fawaid, diantaranya iffah, tawakal, dan termasuk sebab rizki itu ilmu. Termasuk sebab rizki itu belajar. Sebagaimana dalam hadis Anas, la'allaka turzaku bih, semoga engkau mendapatkan rizki gara-gara ada temanmu yang belajar. Makanya sodakoh kepada para tulabul ilmi ini juga bisa mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan membalas, memberikan nafkah, memberikan biaya kepada para thullabul ilm, membantu para thullabul ilm, merawat para thullabul ilm. Ini adalah salah satu sebab dilapangkannya rezeki. Karena itu rezeki akan datang apabila seorang mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qra qissata Ibnu Aqil al-Hambali, dan juga baca kisahnya Ibnu Aqil al-Hambali. Ibnu Aqil al-Hambali, Ibnu Aqil bukan Ibnu Aqil yang nahwi ya. Kalau yang nahwi Ibnu Aqil yang mensyarah alfiahnya Ibnu Malik itu bukan ini. Kalau Ibnu Aqil al-Hambali kunyahnya Abul Wafa Ali Ibnu Aqil. Ini Ibnu Aqil al-Hambali jauh lebih kondang daripada Ibnu Aqil nahwi. Abul Wafa Ali Ibnu Aqil al-Hambali. Adapun yang dalam kitab Nahwu syarah Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqil itu adalah namanya adalah Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad. Lainnya, kalau Ibnu Aqil yang mensyarah alfiahnya Ibnu Malik, syarah Ibnu Aqil itu adalah Abdullah Ibnu Abdurrahman Abu Muhammad. Kalau ini Ibnu Aqil al-Hambali, dedengkotnya madhab Hanabilah, dedengkotnya madhab Hambal, Ahmad Ibnu Hambal, termasuk salah satu dedengkotnya adalah ini Abul Wafa Ali Ibnu Aqil, seorang yang kondang, memiliki kecerdasan di luar rata-rata, menulis kitab sampai 400 jilid, dikatakan itu kitab terbesar di dunia. 400 jilid, 400 jilid pak, kitab Al-Funun namanya, dikatakan itu termasuk kitab yang terbesar di dunia. 400 jilid karya seseorang Ibnu Aqil al-Hambali. Pokoknya kondang jos pokoknya. Kecerdasan ibadahnya kabeh pol. Sayangi muksita apa? Dilarang untuk berkawan dengan Mu'tazilah tapi nambeng. Berkawan dengan Mu'tazilah, kecampuran katut Mu'tazilah. Masya Allah. Kilo. Bahayanya kawan seorang Ibnu Aqil yang kondang dalam segala hal. Sudah dilarang sama teman-temannya jangan berkawan dengan para Mu'tazilah. Tapi ngeyel, fa'aba. Fata'atharu bihim. Qad nahahu ashabuhu an yujalisal Mu'tazilah. Fa'aba hatta waqa'a fi habailim, sampai terjerumus ke dalam jaring-jaring mereka, terjerumus dalam jala, dalam apa? Perangkapnya Mu'tazilah. Ini ikhwan. Bahayanya berkawan dengan orang-orang sesat. Awalnya kelihatan, walaupun saya mau mendakwahi, saya punya pegangan, saya punya akidah yang kuat, gak akan tercampur gedap, terus gak iso, kalah, wis toh. Itu. Dan betapa banyak Imran bin Hitton juga dulunya adalah ulama kondang, berkawan dengan ahlul bidah, menikahi ahlul bidah, katanya mau saya ajak ke sunnah, katanya apanya, ya kebalik kamu yang diseret, apalagi wanita cantik, istrinya cuantik dia jelek, ya katut, itu hewan bahayanya, berkawan dengan ahlul bidah, berkawan ini tentunya berkawan dalam agama, bukan kok urusan ketemu di jalan terus jual beli, bukan. Atau ngundang mereka dalam acara hajatan. Enggak. Berkawan ini mesti berkawan dalam agama. Rembukan agama bareng. Urusan agama bareng. Ini bahayanya. Berkawan dengan ahlul bidah. Berkawan dengan orang-orang sesat. Berjalan bareng di dalam agama mereka. Di dalam menjalankan agama. Inilah bahaya. Betapa banyak para ulama dahulu yang awalnya bagus. Karena berkawan dengan ahlul bidah. Keseret mereka. Di antaranya ini Ibnu Aqil al-Hambali. Beliau kurang kondang gimana? Menulis sampai 400 jilid kitab. Dikatakan itu adalah kitab terbesar. Memiliki kecerdasan yang di luar rata-rata. Tapi nambeng. Dilarang jangan berkawan dengan Mu'tazilah, masih berkawan. Yo katut. Akhirnya disesatkan oleh para ulama. Lihat. Waqra qissata Ibnu Aqil al-Hambali. Ala annahu hasolat lahu fil mu'taqadizallatun. Walaupun Ibnu Aqil ini terjadi kepadanya di dalam masalah akidah zallat, beberapa ketergelinciran, dikatakan zallat oleh Syekh Yahya. Karena pada aslinya Ibnu Aqil ini bagus, karomnya, dermawan, cerdas, ibadahnya kuat, kabeh pokoknya dapat semua. Sayangnya sih toh, nambeng ketika dibilang jangan berkawan dengan ahlul bidah. Akhirnya tercampur di dalam asma'ul sifat sehingga mentakwil sebagaimana Mu'tazilah. Itu. Lihat bagaimana dulu perjalanannya di dalam belajar. Kana yadkhulu liqada'il haja. Dahulu Ibnu Aqil sampai masuk kamar mandi, murajaah kan sing dijobo. Dia yang ngringekno nasme murajaah. Ambek ngising ambek kencing. Afwan. Dengan kencing, dengan buang air, masih sempat mentasmi murajaah. Bukan dia yang ngomong, bukan dia yang apa namanya? Yang murajaah bukan. Enggak boleh kalau di kamar mandi baca ayat, enggak boleh baca hadis, enggak boleh. Tapi dia mentasmi. Kana yadkhulul qada, kana yadkhulul qada'il haja. Wa ya'muru man yaqra'u 'alaihi fil kharij, dan memerintahkan muridnya untuk membacakan baginya di luar. Hatta la yadhi'a syai'un minal waqt, supaya waktunya tidak hilang, tidak berlalu sia-sia tanpa belajar. Ini ikhwan perjalanannya para ulama, sehingga gak kaget hasilnya bisa nulis 400 jilid. Koyo ngene prosesnya, proses gak mengkhianati hasil. Iku wis koyo dapaten, insyaallah proses gak akan mengkhianati hasil. Kalau prosesnya kuat, kalau prosesnya getu, kalau prosesnya sungguh-sungguh, hasilnya insyaallah akan dapat. Hasil yang nampak ataupun hasil yang enggak nampak. Sama-sama rajin, tapi satunya pinter, satunya enggak. Sama-sama dapat. Yang pinter dapat ilmu, dan dia kalau ikhlas dapat dua, dapat pahala. Yang enggak pinter, kalau dia semangat, dia ikhlas, dia dapat pahala, walaupun enggak dapat ilmu. Podo-podo entuke wis toh. Jadi tetap semangat belajar, walaupun kamu enggak bisa, walaupun kamu enggak terlalu pinter, walaupun kamu enggak terlalu cerdas, yang penting prosesnya. Hasil pasti dapat, baik itu hasil berupa ilmu ataupun hasil berupa pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sirahnya para ulama, bukan hanya seperti ini, bahkan mereka ono sing mangan wae lho. Gak dikunyah jarene. Dilek ngono. Tenan wis nang waktune gak entek. Makan itu mereka gak dikunyah. Yang ono segor ta atos ya sembo. Seretan pokoke, pokok dilek ben gak entek waktu jarene. Kalau kita zaman sekarang gak bisa ikhwan seperti itu ya gak bisa. Apalagi lingkungan pengaruh, zaman juga pengaruh, ya wis gak nemu wong koyo ngene wis gak iso. Karena itu ya berusaha, tetap berusaha semampu mungkin di setiap zaman. Ada ulamanya masing-masing, ada perjuangannya sendiri-sendiri. Adapun kalau seperti ini sekarang di zaman sekarang sulit, zaman keburukan sudah di mana-mana, enggak mendukung untuk berbuat baik. Yang penting seorang sudah berusaha giat dan rajin belajar, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hasil yang istimewa. Haulail ladzina hasalu al-ilma ma ishtaghalu anhu bimalin wa khawal. Mereka itulah para orang-orang yang telah menghasilkan ilmu. Mereka itu tidak sibuk dengan harta dan juga tidak sibuk dengan khawal. Khawal itu ya budak, harta benda dan yang semisalnya. Amma ba'du talabatil ilm al-ana fastaghalu anhu bi asya'a qad takunu kamaliyatan. Adapun sebagian penuntut ilmu zaman sekarang, maka mereka itu sibuk dengan perkara-perkara yang kadang perkara tersebut adalah sifatnya itu penyempurna saja, bukan kebutuhan primer. Ma yata'allaqu bilubsihim, apa yang berkaitan dengan pakaian mereka, wa bi syu'urihim, dengan rambut mereka, tarotan ila hadal janib, kadang dimodel mengarep, kadang dimodel ila hadal janib, dimodel rene kabeh, sibuk ngurusi rambut, kata Syekh Yahya. Wa tarotan lil khalq, kadang dimodel mengguri kabeh, Semoga dek ngocoy, ngocoy, dandane, bersolek saja. Wadaratan lil amam, kadang di model ke depan. Ya akhi indaka ma huwa aham. Wahai saudaraku, kamu itu sedang memiliki perkara yang lebih penting. Mastaghalal muhaddithuna bidzalik. Para ahli hadis dahulu tidak sibuk dengan hal itu. Urihu, bacanya urihu. Mereka itu dikenal urihu annahum syahdun. Mereka itu dikenal lusuh. Walaupun ini juga enggak harus. Syekhaya sendiri orang-orang yang paling melitit di Yaman. Tahu melitit? Orang yang paling klimis. Syekhaya itu termasuk orang yang paling klimis. Jubahnya paling putih, pakaiannya paling bersih, sorbannya paling bersih. Demikian juga Syekh Mukbil katanya melihat. Enggak harus orang itu lusuh, ya enggak harus. Yang jelas pokoknya jangan sibuk dengan perkara-perkara yang bisa melalaikan dari belajar. Yang penting, tapi saya ya pakaiannya resik, pakaiannya putih sumbut, belajar ya nyeri nawengi non-stop. Nah kalau sebagian murid dahulu sibuk tuku jubah, sibuk tuku pakaian, enggak belajar, jadi beda. Saya ya walaupun beliau adalah klimis, bersih, tapi beliau sibuk belajar siang malam, berjalan saja sambil berfatwa. Kalau sebagian muridnya, ya tidak seperti itu. Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur, namanya Abdullah Ibn Al-Mansur. Abdullah Ibn Al-Mansur, seorang khalifah. Qila lahu hal baqiya syai'un min ladzati dunya lam tanalhu. Apakah tersisa dari perkara dunia ini yang belum kamu rasakan padahal kamu khalifah loh, seorang khalifah. Ada enggak dari kenikmatan dunia ini yang belum kamu gapai, yang belum kamu capai? Qala na'am, ada katanya. Qalu wa ma huwa, apa kira-kira? Sampai ini kira-kira, jaluk apa keturutan? Qala an ajlisa ala mastabatin. Saya duduk di tempat mastabah. Mastabah itu tempat yang agak tinggi dikit, pokoknya bisa untuk duduk wong akeh. Itu namanya mastabah. Makanun murtafi'un qalilan lil julus. Itu namanya mastabah. Saya duduk di tempat duduk yang agak tinggi dikit. Wa yajlisu hauli ahlul hadis. Sedangkan duduk di sekelilingku para ahlul hadis. Wa yaqulun, mereka mengatakan had yarhamukallah. Tolong saya kasih hadis. Iki sing aku urung iso jare khalifah tadi, ini yang belum aku capai. Itu nikmat sekali tapi saya enggak bisa katanya. Saya duduk dan saya dimintai ilmu oleh para ahlul hadis. Lihat. Fajtaman nudama. An-nudama ay al-julasa. Maka orang-orang dekatnya, oh nek sampean pengen ngono gampang jarene. Nek sampean pengen jongok bareng-bareng ambek dikatakan had, gampang jarene. Lihat, guyon wong. Jadi raja tadi kan bilang, saya masih pengen, saya masih punya cita-cita yang belum tercapai. Apa itu? Saya duduk dan di sekeliling saya ada orang ahlul hadis, mereka bilang, "Had, kasih saya hadis." Pengen saya bilang gitu. Jare anak buahe, jare wong-wong sing parke, oh gampang Amir, sisa tak gekno jarene. Tenang, besok tak buatkan. Lihat. Fajtaman nudama, maka para julasanya, para orang-orang dekatnya berkumpul. Ulaikal ladzina haulahu minal ghad. Besoknya orang-orang dekatnya berkumpul. Wa atau bitabatir wal mahabir. Mereka membawa buku dan tinta. Acting. Tak nulis aku. Wa qalu had yarhamukallah. Mereka bilang seperti apa yang diinginkan oleh si raja tadi. Ayo. Saya minta. Gobloke pol iki wong-wong pinggir iki. Acting seperti ayo saya minta. Qala Mansur lastum ulaik. Oh guduk kon. Bukan kalian. Lastum bi ulaik. Oh bukan kalian. Kok sampean iki apa men iki? Qala Mansur. Paham tadi ditanya ini? Paham. Jadi kan bilang, saya pengen di sekelilingku ini ada orang ahlul hadis. Lah ahlul hadisnya ini enggak diringek no. Jalo ahlul hadis. Lah kok bukan ahlul hadis yang ngumpul. Saya pengen ada ahlul hadis berkeliling di sini saya, di sekeliling saya, terus bilang had, minta hadis. Oh gampang katanya, besok tak buatkan. Gue berkumpul mereka, teman, gak waktu, gak buku, siap nulis, had katanya. Qala Mansur disembur sampai khalifahnya, lastum bi ulaik, oh bukan kalian, kalian gak level. Ulaikal musyakkaqatu akdamuhum, mereka itu enggak seperti kalian, mereka itu kakinya pecah-pecah. Al-musyaqqaqah itu isim majhul, isim maf'ul. Aqdamuhum sebagai naibul fa'ilnya. Ad-danisatu riyabuhum, bajunya kotor. Kudu koyok sampean ngene. Enggak seperti kalian. Asy-syaizatu ru'usuhum, rambutnya lusuh. Burudul afaq, burud jamak dari barid. Barid itu apa ya? Pengantar. PO box itu sundukul barid namanya. Barid itu berarti apa jangane? Istilahnya reporter di seluruh penjuru negeri, karena ahlul hadis dahulu mereka adalah barid, mereka pengantar, pembawa hadis. Wa hamalatul hadis, mereka itu pembawa hadis, bukan seperti kalian yang ngowo kabeh akhire sing mau. Oh, bukan berarti ya. Ya wis gak sida. Ya gimana wong pengennya dikelilingi ahlul hadis malah dikelilingi oleh para anak buahnya raja, ya jauh levelnya, jauh. Antara para menteri dan para ahlul hadis jauh sekali levelnya, bukan seperti kalian katanya. Ahlul hadis itu kakinya pecah-pecah gara-gara menempuh perjalanan jauh. Pakaiannya lusuh karena safar, karena enggak sibuk dengan, enggak sempat mencuci. Asy-syaizatu ru'usuhum, rambutnya gimbal. Rambutnya gembel. Itu. Burudul afaq wa hamalatul hadis. Syahidnya adalah para ahlul ilmi dahulu, mereka itu mengutamakan ilmu, pokoknya nomor satu ilmu, baju masalah, tampilan masalah nomor sekian, itu syahidnya. Lihat, kota jidu wahidan, engkau kadang mendapati seseorang, saubuhu, sebagai mubtada, kota attafa minal khalaf, kadang seseorang itu bajunya, belakangnya kuis ngelempit-ngelempit, kuis dubur, gurine ku. Karena apa? Gak pernah disetrika. Ngelempit. Tiap hari dipakai rukuk sujud sampai ngelekin tinggi belakangnya. Sudah terlipat belakangnya. Walakin tapi idza ataita tudzakiruhu, apabila engkau datang untuk mudzakarah dengan dia, yan fajir, meletus, meledos, isine metu kabeh. Ilmunya keluar semua, yan fajir. Bahasanya yan fajir, meledak. Alaika mithlal bahr, bagikan lautan fil mudzakarah, dalam masalah faedah mudzakarah. Jadi enggak mesti tampilan. Kadang tampilannya lusuh, kumuh, tapi ilmunya akeh. Dan ini sudah kita dapat ya, ikhwan. Diaman dahulu seperti itu. Wa qad tajidu wahidan, dan kadang engkau mendapati seseorang mulmian, klimis. Idza ataita tudzakiruhu, apabila engkau datang untuk mudzakarah dengan dia, wajadtahu khawiyan, engkau mendapatinya kosong blong. Ma indahu syai'un, dia enggak punya apa-apa walaupun pakaiannya klimis. Karena itu enggak jamin, dan ini kita dapat itu dulu, sing pakaiannya resik-resik itu tambah gak ono ilmune. Karena sibuk dengan perkara-perkara yang bukan ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Walaupun semua ini yang enggak mengharuskan. Ono sing klimis pinter yono. Sing wis lusuh gak ndek ilmu yono, ya macam-macam. Yang jelas seperti ini enggak mesti, cuma ini Syekhaya hanya bercerita bahwasannya para thullabul ilmi itu mereka itu mengedepankan ilmu. Adapun urusan lain itu nomor sekian. Qala hadza dinullahi subhanahu wa ta'ala, ihdahillahu, inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya engkau prioritaskan. Wa'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sahihain min hadits Abi Hurairah, khiyaruhum bil jahiliyah, khiyaruhum bil islami idza faqahu. Sebagaimana dalam sahihain dari hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik mereka di jahiliyah dahulu adalah sebaik-baik mereka ketika dimasuk Islam apabila mereka mau belajar. Maka orang yang mau belajar, orang yang berusaha tafaqquh fi dinillah, ini adalah sebaik-baik orang. Al-fiqhu fi dini la yazidu al-aziza illa izzan. Bacanya al-aziza karena maf'ul. Faham tentang agama ini tidaklah menambah seorang yang mulia kecuali menambah kemuliaan. Jadi nek wong wis kat wis mulia, kalau ketambahan faham agama tambah mulia. Wa syarifa la yazidu illa syarafan. Demikian juga tidak menambah seorang yang bermartabat kecuali menambah kemuliaannya lagi. Hadza ma'nal hadis. Inilah makna dari hadis khiyarum fil jahiliyah, khiyarum fil Islam. Nek dari awal di jahiliyahnya dia dulu bagus, ketambahan masuk Islam tambah bagus, mau belajar lagi tambah bagus lagi, tambah mulia lagi. Hadza ma'nal hadis. Ba'du ashabil wadha'if, sebagian pemilik wadha'if, wadhifah itu apa? Pekerjaan pegawai, wadha'if pegawai. Sebagian pegawai al-kabira yang memiliki martabat tinggi, derajat tinggi, qad yatarafa, kadang mereka itu merasa gengsi an yajlisa fi mithli hadhihi al-majalis, untuk duduk bersama dengan para santri sing kumuh-kumuh seperti ini. Para menteri, para pejabat, mosok gelem dikon jongo awor lesean dek nekel ngene, enggak mau. Qad yatarafa, kata Syekh, dia man juga seperti itu. Apabila didatangi oleh orang-orang tinggi dari negara, mereka enggak mau. Mereka merasa gengsi, merasa rendah apabila duduk dengan para santri. Li'annahu mas'ulun kabir, karena dia adalah seorang menteri yang besar, mas'ul, seorang pejabat besar. Ya miskin, kata Syekh, sa'noni pol. Miskin di sini bukan kok enggak punya harta. Miskin kalau bahasa Arab itu artinya kasihan. Anta miskin, kasihan sekali kamu. Jangan diartikan kamu enggak punya duit ya, salah. Kalau dalam bahasa Arab modern, anta miskin, ya miskin, itu artinya bukan kok ya enggak punya uang. Kasihan itu loh, miskin anta. Kasihan sekali kamu. Miskin itu kasihan. Ya miskin, kasihan sekali kamu. Anna julusaka ma'haula, dudukmu bersama para santri, yu'tabaru min a'dhami syaraf lak, itu justru malah kemuliaan bagi kamu. Termasuk kemuliaan terbesar bagi kamu. Wallahi, sungguh demi Allah, lahu khairun laka min ar-rutab ar-raqiyah, itu lebih baik daripada gajimu yang tinggi. Kama yaqulul Hasan al-Basri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri, Hasan ibnu Abil Hasan ibnu Yasar Abu Sa'id al-Basri. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki. Perhatikan omongannya Hasan ini, mau tak jelaskan. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja dan para anak-anak raja, mereka itu tahu dan mendapatkan, bisa merasakan kenikmatan apa yang kita rasakan dengan belajar, mereka sungguh sudah akan memerangi kita dengan pedang. Maksudnya direbut di sana. Seandainya penghuni dunia, orang-orang dunia, pengagum dunia, mereka tahu nikmatnya belajar, mereka itu loh iri dan akan direbut. Mereka akan memerangi kita dengan pedang karena iri. Sayangnya mereka itu enggak bisa merasakan nikmatnya apa yang kita rasakan. Kita mendapatkan kenikmatan atau enggak? Terasa enak atau enggak belajar, Ton? Teman. Nek sampean nek iso murojaah campur maca kitab, merasa ayo wem, iku berarti juara. Kalau sampean sudah bisa merasakan duduk menghadap di tiang sambil bawa baca buku, sambil murojaah terus iso ayam mati nih, berarti wis juara. Wis talibul ilmi temenan. Iki tinggal dirasakan. Mega enak lho. Wong padha kepanasan kerja, wong padha macul di sawah, sampean ning ngisore adem ngene terus belajar karek ngapal tok, masalah enake pol asline, asline. Gak sadar. Engko nek wis tuwek gak sadar insyaallah ya. Nek saiki nek enom gak sadar. Nanti kalau sudah berakal, kalau sudah tua, baru akan sadar betapa nikmatnya belajar itu. Ini, omongan ini sering dibawakan Syekhul Islam Taimiyah. Lau ya'lamul muluku abna'ul muluk. Ibnul Qayyim juga sering sekali membawakan ucapan ini. Lau ya'lamul muluku abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisyur. Tadi itu tafsirnya, penjelasannya seperti itu. Seandainya para pemilik dunia, para ahli dunia, mereka itu bisa merasakan nikmatnya apa yang kita rasakan, mereka pasti akan memerangi kita membawa pedang. Gore-gore, aku wae gore, mikir-mikir, ngono aja niku dioyok asli ini pisan. Cuma mereka enggak merasakan, mereka enggak tahu. Mereka enggak merasakan, mereka enggak tahu apa yang kita rasakan. Lah ternyata kita juga enggak merasakan, padha wae. Saya ngomong juga ngerasa no piye. Kita sendiri nggak merasakan terus piye gitu. Gopo omongan kau yang ini gini. Tuan, seandainya mereka ahlu dunia itu merasakan kenikmatnya apa yang kita rasakan, mereka pasti akan dibuakkan bendunya niku. Ijotan gitu. Wes ijotan wae. Pasti mereka akan merebut apa yang kita miliki, ngejak ijotan pasti wis to. Seandainya mereka tahu dan bisa merasakan nikmatnya ilmu. Ini ikhwan, jadi betapa banyak sesuatu yang kita pandang itu sebagai berat, masyaqqah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara bilang, ya pakai ucapan-ucapan ini, kamu kalau merasakan apa yang saya rasakan di jeruk ini, kamu jaluk di kene lho, ijotan. Ngejak ijotan, pasti ngejak ijotan gitu lho. Paham ucapan ini? Paham maknanya? Gitu. Seandainya mereka bisa merasakan nikmatnya apa yang kita rasakan di sini, mereka pasti akan memerangi, ngajak gantian, ngajak ijolan. Gitu. Lah sayangnya kita juga belum bisa merasakan ini. Nikmatnya itu. Sari dari kenikmatan di dunia ini ya ini ikhwan. Kata Syaikhul Islam Taimiyah, di dunia ini ada satu surga. Barang siapa yang enggak memasukinya di dunia itu, nanti dia enggak memasuki surga di akhirat, yaitu surga dalam hati, surga iman, surga takwa, surga nikmatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, surga nikmatnya hati yang tenang, surga qanaah. Sebenarnya surga kita itu ada di hati kita. Sebaliknya neraka kita juga ada di hati kita. Nek atine iku kesiksa wae mbetino. Tiap hari kesiksa batin yo, dia akan tersiksa terus di kehidupannya. Dia akan tersiksa terus. Karena itu kuncinya ada dalam hati. Surga ataupun neraka dunia itu ada dalam hati. Kalau hati kita bersyukur, hati kita lapang, hati kita luas, maka kita akan merasa seperti di surga. Sebaliknya apabila kita merasa tersiksa, setiap hari merasa tertekan dengan adanya musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan neraka sebelum neraka akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ucapan Hasan Al-Basri, dan nanti sampean kalau membaca kitabnya Syekhul Islam Taimiyah akan sering dibawakan beliau ini. Ibnul Qayyim juga bilang, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk," seandainya para raja dan anak-anaknya tahu betapa nikmatnya kita, mereka pasti akan memerangi kita dengan pedang. Tapi kenyataannya malah kita yang pengen malahan. Kita yang ngajak mereka ijotan wae. Amu sing dikene belajar, aku tak ganti dek kono. Ini jangan sampai seperti itu ya, kawan. Jangan sampai malah kita yang mengiri mereka. Seharusnya itu mereka yang iri kepada kita. Jangan kebalik, jangan kita yang iri kepada mereka dengan dunia mereka. Ini nasihat dari Syekh Yahya Hafidzahullahu taala, nasihat yang bagus. Kalau kita tidak bisa mengamalkan seluruhnya, ya kita berusaha mengamalkan sebagiannya. Zaman sudah begini rusaknya, ya wis seorang fattakullaha mastata'tum, semangat belajar, semangat taklim, semangat berbuat baik. Kebaikanmu adalah untuk dirimu sendiri dan keburukanmu adalah untuk dirimu sendiri. Ini kaidah paten. Ada satu yang akan menjadikan hidup kita itu tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan fali nafsi, wa man asaa fa 'alaiha." Barang siapa yang beramal soleh itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang beramal buruk itu juga akan menimpa dirinya sendiri. Jadikan pedoman hidup. Kita kalau berbuat baik kepada siapapun dan berupa apapun, itu sejatinya kita itu berbuat baik, sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri dan kepada diri kita sendiri. Apabila kita berbuat buruk kepada siapapun dan berupa apapun, itu sejatinya kita berbuat buruk akan menimpa diri kita sendiri. Sehingga tenang hidup kita ini. Ikhwan, beberapa nasihat dari para ulama yang kita bacakan, semoga bisa diambil manfaatnya. Adapun salah ucap dan salah kata, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.